Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil huda Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, melanjutkan kajian Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah yang sebelumnya, di pertemuan sebelum ini kita membahas mukaddimah dari Al-Ma'iyyah berupa dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian Ma'iyyah secara bahasa dan lawazim dari Ma'iyyah yang beragam. Assalamualaikum. Lawazim dari Ma'iyyah yang beragam disesuaikan dengan konteks, dengan idhofah, dengan indikator. Di sini, Rafi, di sini. Dan kita juga membahas tentang dua macam lafal dari segi pemaknaan, baik yang mutawati maupun mustarak, ya sebagian menyebut mustarik, ya masih ada ikhwan ya? Ah masih ya, lafal mustarik atau mustarak atau mutawati. Maka kita sekarang insyaallah akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Tabur di sini. Bagaimana? Enggak, kita nunggu antum. Kajian ini enggak bisa berlanjut tanpa antum. Iya. Halaman 48. Kita akan mulai dari kalimat beliau, idza tabayyana dzalika faqad tadhaha anna lafdhal ma'iyyati. Dari situ. Ya? Oke. Falyaqra'ul fariq falyaqra'il qari' falyatafaddal an yaqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, idza tabayyana dzalika faqad tadhaha أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا خلاص لا يستمر. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها وغرضهم به. الرد على حلولية Ah, dangdutan apa apa? Di sana. Ini sini. Antum khilaf jumhur. Saya kira ada orang teriak tolong gitu. Maunya dangdutan apa? Ayo. Wa gharaduhum bihi. Wa gharaduhum bihi. الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنى بذاته معنى بذاته فإن هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. طيب. قال رحمه الله إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. Kalau sudah jelas tentang makna mutawati dan mustarik, ya, ada mutawati, ada mustarik. Pekan lalu atau pertemuan lalu kita telah membahas kebersamaan itu termasuk lafal yang maknanya itu mutawati atau mustarik kira-kira. Hah? Mutawati atau mustarik? Mutawati. Mutawati. Karena bagaimanapun artinya ma'iyah ya bersama dengan udah itu gitu-gitu aja kelas. Adapun yang membedakannya itu bukan maknanya melainkan konteksnya dinisbatkan kepada siapa, berlaku dengan indikasi apa gitu. Ya. Maka ma'iyah ini termasuk lafal mutawati fil makna. Suatu lafal yang maknanya itu mutawati, maka dia tidak terkena atau termasukkan dengannya majaz. Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Hatta walaupun sebagian orang menganggap itu majaz, enggak, tetap itu hakiki, gitu loh. Kayak misalnya antum setuju sama siapa? Apakah antum bersama dengan SBY atau antum bersama dengan Jokowi misalnya? Orang memaknai langsung aja secara hakiki bersama dengan ma'a, dan mereka enggak kemudian menafsirkan itu sebagai majaz. Iya. Karena dengan adapun teranggap seolah majaz itu karena apa? Karena adanya lawazim. Bukan makna aslinya, gitu loh. Taib, sudah jelas tentang mutawati dan mustarik, maka faqad ittadha telah jelas anna lafzul ma'iyatil mudhafa ila Allah, bahwasanya lafal ma'iyah yang ternisbatkan kepada Allah itu harus apa? Musta'malun, digunakan pemaknaannya secara apa? Hakikat. La fi majazihi, bukan. Dan jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga beliau dan juga Ahlus Sunnah berusaha menutup rapat-rapat pintu atau celah penyebutan majaz untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau satu keran ini dibuka, maka akan mengucur deras penmajazan untuk seluruh sifat Allah, sehingga Mu'tazilah terutama Asy'ariyah mereka akan leluasa bermain dalam menafsirkan asma atau sifat Allah taala. Jadi di sini kita harus memaklumi kenapa Syekhul Islam rahimahullah sampai, walaupun ini enggak disetujui oleh seluruh ulama, bukan pendapat seluruh ulama, pendapat beliau rahimahullah bahwasanya majaz itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam bahasa. Beliau itu maksudkan itu bukan untuk mentahqiq bahasa semata, melainkan beliau menginginkan agar menutup, menyumbat seluruh celah Jahmiyah. Karena di antara akar Jahmiyah, Mu'tazilah sampai keturunannya Jahmiyah lainnya Asy'ariyah, itu adalah di antara akarnya adalah Penyebab takwil apa penyebab takwil? Majaz. Penyebab takwil itu adalah menafsirkan lafaz. Takwil adalah menafsirkan lafal yang bukan makna hakikinya gitu loh, makna baidnya, yang artinya adalah makna majaz. Jadi basicnya itu karena pengadaan hakikat dan majaz. Walaupun ya ana juga lebih condong ke pendapat jumhur ulama ya adanya majaz dalam bahasa. Ya, tapi kita pahami maksudnya Ibnu Taimiyah itu sangat baik gitu loh. Ya. Ghaira fi haqiqatihi la ma fi majazi ghaira anna ma'iyatallahi li khalqihi ma'iyatun taliqu bih. Antum mendengar enggak? Enggak, Ustaz. Ya. Kok bisa munduran dikit? Melainkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya, li khalqihi terhadap makhluknya, adalah ma'iyatun taliqu bih, kebersamaan yang layak sesuai dengan dirinya, dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Falaisat kama'iyatil makhluqi lil makhluqi, maka ma'iyah Allah Ta'ala tidak seperti ma'iyah makhluk terhadap makhluk. Bal hiya, melainkan hiya di sini paling apa? Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu a'la wa akmal, lebih tinggi dan lebih sempurna. Wala yalhaquha minal lawazimi wal khasaisi ma yalhaqu ma'iyatal makhluqi bil makhluq lil makhluq. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terimbas dengan apapun dari lawazim maupun khasais, sebagaimana lawazim dan khasais itu bisa memberikan imbas dan efek terhadap kebersamaan makhluk terhadap makhluk lainnya. Oke, antum paham gak di sini, ikhwan? Belum. Wala yalhaquha minal lawazimi, wala yalhaquha. Ha, kembali ke mana? Ma'iyatullah. Syai wala yalhaquha syai'un minal lawazimi wal khasa'isi ma yalhaqu syai'un ma'iyatal makhluqi lil makhluq. Jadi di sini ada dua, udah ada dua ma'iyahnya. Ada ma'iyatullah, ada ma'iyatullah lil makhluq, ada ma'iyatul makhluq lil makhluq. Dan kedua ini harus dibedakan karena Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, bedanya di apa? Apakah bedanya di hakikat lughawiyah atau bedanya di adanya penerapan yang berbeda terhadap tinjauan lawazim dan khasais? Ya, di tinjauan lawazim dan khasais, paham gak ya? Maknanya sama enggak ma'iyatullah terhadap makhluk dengan ma'iyatul makhluk terhadap makhluk? Maknanya apa? Bersama kan? Di sini sama, khalas. Tapi di sini yang dibedakan adalah tidak akan ma'iyatullah itu diatur-atur dengan sesuatu pun dari lawazim aqliyah dan khasais yang biasa terjadi antar makhluk dengan makhluk. Jadi la yalhaquha la yalhaqu ma'iyatallahi syai'un min al-lawazim wal khasaisil ladzi wal khasaisil lati yalhaquha ma'iyat yalhaqu syai'un min ma'iyatil makhluq bil makhluq. Jadi ma'iyah makhluk terhadap makhluk itu kadang-kadang memiliki konsekuensi dan khosais yang mana itu tidak mungkin kita terapkan terhadap ma'iyatullah Ta'ala. Contoh, ma'iyatul makhluk lil makhluk seringkali konsekuensinya adalah bersama-sama berada di suatu tempat. Enggak? Iya. Sekarang Rafi lagi sama Ana. Ada telepon kemudian dari misal dari siapa Rafi? Telepon dari siapa kira-kira? Dari bos antum, dari bos antum. Ya, dari bos parfum antum tuh yang cairannya tebel itu. Nah, kemudian ditelepon. Ada apa, Pak? Siapa namanya? Lukman bin Mai. Syekh Luqman, kaifa halak? Ya, ibu khair. Ana lagi nyari Rafi'inu. Oh, Rafi ada mana? Huwa ma'i. Pasti yang nelpon ini memahami bahwasanya Rafi'i itu ada dekat Anda di satu tempat bersama, gitu kan? Bersama di sini apa? Maknanya bersama. Hakikatnya mutawatir maknanya. Tapi lawazimnya apa? Terfikirkannya dari kelazimannya, oke, karena bersama Ustaz Hasan berarti ada di satu tempat di muka bumi ini, bareng-bareng dan mungkin lagi nempel. Walaupun enggak mau, tapi dia nempel terus. Ya. Nah, ini lawazim. Ya kan? Dan termasuk khosaisnya adalah apa? Ya. Khosais antara makhluk dan makhluk ya sama-sama saling menatap, saling menandap, ya gitulah pokoknya. Apakah tinjauan seperti ini juga bisa kita terapkan pada ma'iyatullah? Enggak bisa. Itu maksudnya. Gimana? Paham? Paham enggak? Hadza wa qad fassara ba'du salaf ma'iyatullah li khalqihi. Beginilah. Para salaf, sebagian salaf telah menafsirkan. Nah, ini perhatikan. Di sini sebagian salaf telah menafsirkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya sebagai bi'ilmihi bihim. Ya, menafsirkan ma'iyah dengan ilmu. Nah, ini gimana cara menjawab ini? Nanti kan bisa diserang. Tuh, sebagian salaf mengatakan bahwa saya bi'ilmihi, inna allaha ma'akum bi'ilmihi misalnya. Kebersamaan Allah sama dengan ilmunya Allah terhadap antum. Artinya Allah Ta'ala mengetahui antum. Maka kita bilang wa hadza tafsirun lil ma'iyyati bi ba'dhi lawazimiha. Ini adalah tafsiran untuk ma'iyatullah dengan sebagian dari konsekuensi kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Jadi ada tafsirun bil makna, ada tafsirun bil lawazim. Ya. Ada tafsirun bil makna, jadi tafsir itu tafsir ada dua. Ya. Ada tafsir bil makna, ada tafsir bil lazim. Ya, mana tafsir bil lazim sebenarnya bukan tafsir hakiki gitu loh. Ya. Kayak orang mau memperkenalkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu. Ada yang mendefinisikan dengan hakikat sesuatu, ada yang mendefinisikan dengan contoh. Apakah contoh itu adalah hakikatnya, definisinya? Bukan. Tapi secara insan untuk mempermudah orang memahami hal tersebut. Gimana, paham gak? Jadi namanya makna itu ada. Lawazim dan contoh ya ada. Ya. Nah, di sini kata sebagian salaf kebersamaan Allah terhadap makhluknya adalah ilmunya Allah terhadap makhluknya. Tuh lihat, ma'iyah ditafsirkan ilm. Sementara ma'iyah secara hakikat makna bukan ilm, gitu kan ya. Lihat para salaf aja menerapkan majaz, maka kita katakan bukan, antum salah. Ini yang kita sebut sebagai tafsir bil lazim, menafsirkan sesuatu dengan hal yang merupakan lazim dari makna, konsekuensi dari makna asalnya, gitu ya. Ya, tapi kemudian kita akan ditanya lagi, ikhwan. Kalau gitu ya sama aja nih khilaf lafzi antara antum dengan Asy'ariyah. Antum menyebutnya itu adalah tafsir bil lazim, kita nyebutnya adalah apa? Majaz. Kenapa enggak kita damai aja sebentar? Ya, paham enggak di sini triknya? Antum ahlu sunnah ya mengatakan bahwasanya ini tafsiran salaf, sebagai salaf ma'iyatullah artinya ilmu Allah. Antum bilang itu tafsir bil lazim, bukan tafsir bil makna, ya kan? Kami Asy'ariyah bilang itu adalah apa? Majaz. Kenapa enggak kita ayolah damai aja gitu loh. Ayolah. Ini khilaf lafzi, kata mereka. Khilaf lafzi itu apa, ikhwan? Khilaf secara secara lafal. Lafal aja sebenarnya kita tuh sama gitu loh. Maksud kita tuh sama, hanya pengistilahannya aja kita bilang ini majaz, antum bilang ini apa? Tafsir bilazim. Kayak misalnya rahmat Allah Ta'ala. Anda pernah jelaskan di Torik panjang lebar dulu, di zaman ketika masih banyak manusia mendapatkan hidayah. Itu rahmat Allah ditafsirkan dalam tafsir jalanul. Ya, misalnya rahmat Allah adalah iroda bil khair atau iroda bil in'am. Allah Ta'ala maha merahmati artinya maha memberi, menginginkan untuk memberi nikmat. Jadi rahmat sebenarnya irodah. Ini beda. Bukan tafsir bil makna, tafsir bil lazim. Itu oleh Asy'ariyah seperti itu. Jaluddin Al-Mahalli mengucapkan atau Asyuti, semua sepakat itu. Asy'ariyah, itu tafsiran Asy'ariyah. Tafsir bil lazim. Yang mereka katakan bukan tafsir bil lazim bagi mereka, itu apa artinya? Majaz. Tapi bagi kita itu tafsir bil lazim. Ya udahlah, kata Syairah. Kenapa enggak kita bersatu antara RRI sama Ayolah, kita bersatu enggak apa enggak bisa bersatu. Buktinya muridnya RRI ada di sini. Ya. Dari Qori lagi, Masya Allah. Kenapa udahlah? Antum faddal pakai istilah khilaf lafzi apa Allah. Tapi tafsir bilazim kita pakai ini. Antum kan sama-sama melihat salaf itu mengatakan ma'iyatullah artinya ilmullah. Dan antum setuju kan? Iya, kan antum setuju. Antum juga setuju sebagai Asy'ari kita. Ayolah. Kita saling merangkul. Gitu. Gimana? Antum mau? Hah? Mau Alwi? Jawabnya gimana? Musyiklahnya antum mau gak mau. Kalaupun antum mau, kalau gak ada jawaban. Kalau antum gak mau, harus punya jawaban. Ayo. Kenapa gak mau? Ini namanya mu'minuna ikhwah. Betul ini namanya mu'minuna ikhwah. Itu subhatnya udah dua tuh. Cara jawabnya ikhwan. Pertama nih. Ya. Nanti itu dikit dulu ya pembahasan permasalahan itu. Antum simpen dulu sebentar. Kita baca dulu. Wa gharaduhum bihi. Gharaduhum, tujuan mereka. Hum di sini kembali ke siapa? Ba'dus salaf. Tujuan ba'dus salaf menafsirkan ma'iyatullah li khalqihi. Tujuannya apa? Ar-raddu ala hululiyatil jahmiyah. Justru apa? Membantah metodologi, membantah aqidah hululiyahnya Jahmiyah. Jahmiyah tulen, Jahmiyah ekstremis, Jahmiyah yang gulat ya. Itu mereka menerapkan pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala di setiap tempat, di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Ini adalah pemahaman Jahmiyah gulat, Jahmiyah versi gulat, bukan makna Asy'ariyah. Ini bukan makna Asy'ariyah. Asy'ariyah enggak memahami seperti ini, ikhwan. Ini kalau antum bilang Allah di mana-mana itu makna Asy'ariyah, enggak, salah. Asy'ariyah enggak memahami seperti itu. Malah justru Asy'ariyah memahami apa? Allah kan bila makan. Tidak tempat, enggak mengatakan fi kulli makan. Jadi salah kalau kita bilang misalnya iya benar, orang-orang awam dari sebagian orang-orang Asy'ari mengatakan Allah di mana-mana. Itu karena kejahilan mereka. Tapi kalau antum tahqiq lagi, mereka itu enggak bermaksud Allah itu ada di WC, ada di ini. Enggak maksud begitu. Mereka maksudnya Allah di mana-mana itu rata-rata orang awam bilang gitu, yaitu kekuasaan Allah. Mereka enggak membayangkan zat Allah di mana-mana, enggak. Kecuali ghulat Jahmiyah dan ghulat Batiniyah Sufiyah. Itu mereka memaknai lebih buruk tentang Allah dibandingkan Nasrani. Akfar minan Nasara mereka itu. Lebih kufur daripada Nasara. Karena Nasara itu hululiyah mereka. Sebagian Nasara itu hululiyah mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala Tsalitsu Tsalatsah. Ya, satu kesatuan Nabi Isa dan seterusnya. Tapi mereka ini Jahmiyah ghulat dan Sufiyah ghulat ini mereka mengatakan Allah di mana-mana betul dalam artian paten segala yang perwujudan ini adalah perwujudan Tuhan. Nauzubillah min dzalikal kalam. Ya. Nah, salaf mereka menginginkan untuk membantah membantah akidah hululiyahnya Jahmiyah. Yang mana mereka berkata innallaha bidzatihi fi kulli makan. Ya, ghulat Jahmiyah mengatakan Allah secara zat di setiap tempat. Secara zat. Ya. Bukan secara ilmu, bukan secara kekuasaan. Enggak, ini tafsiran orang-orang rata-rata gitu, secara ilmu maksudnya, secara kekuasaan. Secara kepemilikan Allah di mana-mana gitu loh. Ya, jadi kita enggak mengkafirkan orang-orang awam yang mengatakan seperti itu, ikhwan. Antum kalau nanya ke orang-orang, Allah di mana? Allah di mana-mana katanya. Iya enggak? Iya. Ya, ini salah, Pak. Jawabnya salah. Tapi perlu ditafsir lagi maksudnya apa gitu loh. Ya. Adapun kalau misalnya jelas dibilang Allah secara zat di mana-mana, semua yang perwujudan ini adalah Allah Ta'ala, ini kufur langsung dengan kalimat itu. Ya, ini Jahmiyah biasanya kayak gini. Nah, bidatihi wastadallu binususil ma'iyah, ghulat Jahmiyah dan ghulat Sufiyah, mereka berakidah bahwasanya Allah Ta'ala di setiap tempat secara zat. Dalil mereka ada enggak? Enggak, dalil mereka ada, versi mereka, yaitu mereka memakai dalil-dalil ma'iyatullah. Ya enggak? Semua dalil ma'iyatullah wa huwa ma'akum aynama kuntum itu dipakai oleh ghulat Jahmiyah untuk membangkitkan metodologi sesat mereka bahwasanya Allah secara zat di mana-mana, karena Allah bersama siapapun dimanapun dia. Berarti Allah di mana-mana. Dalil wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kenapa mereka memahami ma'iyatullah wa huwa ma'akum aynama kuntum berarti Allah di mana-mana? Karena mereka melazimkan dengan logika mereka kelaziman-kelaziman yang ada antar makhluk dari segi ma'iyah. Ya. Kalau misalnya Anda bilang ke Rafi, Rafi, Anda wherever you go, I will go with you. Portaspora. Modereng. Ngerti? Oh, ya. Whenever you go, wherever you go, I'll be with you. Masya Allah, misalnya. Ya. Walaupun itu enggak bakal terjadi. Karena enggak mau, naudzubillah. Ngapain siapa dia coba? Contoh aja. Enggak, kembali-kembali enggak mau lah. Rafi berkata Ustaz Hasan, wherever, whenever, whenever you go Ustaz Hasan, I will go with you. Ah. Ya, anak ke rumah antum ikut, anak ke lapangan antum ikut, anak ke hamam antum ikut. Iya. Iya, ini siapa? Ini kok bisa kayak gini? Anak bilang, Rafi, orang punya anjing peliharaan anjing enggak serisi ini rasanya gitu kan. Pemahamannya apa? Kalau misalnya manusia bersama manusia selalu kemana-mana pergi dia, korin gitu ya, berarti kan selalu ada padanya kemana-mana. Gitu? Itu lawazim antar makhluk gitu loh. Makanya dari awal tadi kita katakan, kelaziman antar makhluk dan khosais khalqiyah, makhlukiyah, itu tidak bisa dikiaskan dengannya kebersamaan Allah terhadap makhluk. Tapi mereka, Jahmiyah, gulatnya ini, mereka memahami seperti itu. Kalau Allah di mana bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti dimanapun kalian berada itu Allah ada gitu loh. Maksudnya Allah ada itu ya perwujudan Allah ini ada secara zat di perwujudan yang antum saksikan sekarang. Anda tanya sekarang, Allah bersama antum nggak sekarang, ikhwan? Ini memang masih ambigu, tapi Allah bersama antum nggak? Nah, bagaimana menafsirkannya kemudian? Bahwasanya para salaf mengatakan Allah bersama antum, yaitu Allah mengetahui antum, untuk mencegah dan menyumbat pemahaman Jahmiyah ghulat. Ya. Tidak dipahami bahwasanya Allah bersama antum artinya ini ada Allah di sini nih. Di mana-mana nih. Ya. Ada Allah di sini di samping kita gitu. Enggak gitu. Jadi salaf mereka menafsirkan ma'iyatullah li khalqihi itu bi'ilmihi bihim dalam rangka apa? Membantah Jahmiyah yang menerapkan pemahaman hululiyah yang mengatakan innallaha bidzatihi fi kulli makan. Dan mereka berdalil, Jahmiyah ini berdalil dengan nas-nas ma'iyah. Gitu loh, nas-nas ma'iyah. Fa bayyana haula'is salafu annahu la yuradu minal ma'iyati kaunullahi ma'ana bidzatihi. Jadi salaf itu berusaha untuk menjelaskan bahwasanya maksud dari dalil tersebut bukanlah Allah Ta'ala bersama kita secara zat. Kenapa? Fa inna hadha muhalun aqlan wa syar'an. Ini mustahil secara logika dan secara syar'i. Kenapa? Li'annahu yunafi ma wajaba min 'uluwihi. Karena kalau semoga Anda tidak salah dalam melafalkan, karena jika Allah melekat secara zat terhadap makhluknya, ini sama dengan membatilkan sifat zatiyah dia, yaitu maha tinggi. Sementara bumi ini sangat rendah, kita ini sangat rendah, maka ini sangat kontradiktif. Wa yaqtadi an tuhita bihi makhluqatuhu wa huwa muhal. Jadi kalau misalnya Allah bersama kita secara zat, berarti Allah Ta'ala, berarti makhluk-makhluk Allah Ta'ala meliputi Allah dong, ya enggak? Nah ini mustahil. Allah bersama kita secara zat gitu loh, ada di bumi ini nih, ya mustahil. Nah lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, gitu ya? Kita bilang itu ada nas syar'inya dari hadis Nabi SAW, dan sekarang kita hanya wajib qabul dan taslim saja khalas tanpa membayangkan hal seperti itu. Ya begitu. Adapun antum mengatakan bahwasanya Allah ada secara zat bersama kita, itu tidak ada nas syar'i yang menegaskan secara muayyan akan hal tersebut. Jadi ini beda konteks, beda nas, beda masalah. Kif, mafhum apa belum? Mafhum. Ah, belum? Salaf. Yang tadi permasalahan yang belum ada jawab itu. Ada isyaratnya di sini. Tadi apa? Jadi salaf itu menafsirkan ma'iyatullah dengan ilmu Allah terhadap. Eh. Terus apa habis itu? Oh, yang antara asyirah sama as-sunnah. Antum harus sudah bilang ini namanya salaf menerapkan tafsir bil lazim. Kita asyairah bilang iya betul, ini majaz. Antum setuju enggak dengan penafsiran salaf ma'iyatullah maknanya ilmu Allah di sini? Nah salaf yang menafsir setuju ya, kita juga setuju enggak? Hanya saja antum menyebutnya sebagai tafsir bil lazim, kita menyebutnya sebagai majaz. Antum mengingkari majaz dalam hal ini, padahal sebenarnya kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju bahwa ma'iyatullah adalah ilmunya Allah. Permasalahannya gini, paham ya? Nah antum bingung di sekarang jawabnya gimana? Masa antum mau setuju sama Asy'ariyah misalnya? Kalau antum setuju, oke khilaf lafzi, oke dengan majaz, maka Asy'ariyah akan bermain di banyak sifat-sifat lainnya, dan antum membuka keran itu karena setuju, dan antum bisa terjerumus juga ke sana. Ya, lalu bagaimana jawabnya? Pertama ya tadi, jawabannya yang pertama tadi. Satu, bahwasanya maksud dari salaf itu dalam rangka apa? Radd ala al-Jahmiyah al-Ghulat. Itu satu. Ya. Satu itu ya. Itu udah kita bahas. Yang kedua, khilaf lafzi itu jika esensinya murni sama, tapi pentakbiran, penyebutan atau pelafalan, pengistilahan yang berbeda, tapi esensinya harus plek sama. Esensinya apa? Esensi core-nya itu sama, default-nya, basic-nya itu sama. Adapun antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah dalam masalah ini, antum mengatakan ini tafsir bil lazim, kita mengatakan, Asy'ariyah mengatakan ini adalah majaz. Seolah-olah khilaf lafzi. Enggak. bukan khilaf lafzi. Kenapa begitu? Esensinya beda. Esensinya beda. Ya. Dari mana antum dapat menyatakan bahwa saya esensinya beda? Ya, karena akarnya beda, ikhwan. Apa dari sisi apa akarnya beda? Dari sisi antum ahlu sunnah menafsirkan lazim dari ma'iyah la ilm dengan mengisbatkan makna hakiki ma'iyah. Kita asy'ariyah menafsirkan ma'iyah Allah Ta'ala dengan ilm sembari mengingkari makna hakiki dari ma'iyah. Paham gak bedanya? Itu bedanya. Itu yang kedua. Itu esensi yang berbeda. Tapi itu biasanya ditutup oleh mereka supaya gak ketahuan. Gimana? Oke, paham sih. Kayak misalnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat kan kalau dikiaskan dengan manusia itu artinya atuf di hati, kasih sayang di hati, perasaan yang sedih yang bercampur dengan bahagia, rahmat. Yang itu tidak ada pada Allah. Ya betul juga, memang kalau dikiaskan kayak gitu enggak mungkin Allah seperti itu. Kalau punya perasaan, enggak. Manusia kalau misalnya menyayangi, mengasihi anak kan ketika anaknya sakit nangis. Ya kan ya? Apakah Allah begitu? Enggak. Baik. Di Al-Quran banyak-banyak Ghafur Rahim, Rahman Rahim, Rahmatullah dan seterusnya. Nah, antum ahlu sunnah bilang apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah sebagaimana sesuai dengan kemuliaannya dan selesaiannya. Asy'ariyah bilang rahmatullah itu adalah iradatul mun'im bil in'am. Atau iradatullah bil al-iradah bil in'am, al-iradah bil khair. Keinginan berbuat baiknya Allah Ta'ala. Keinginan Allah Ta'ala untuk memberi nikmat itu rahmat. Baik. Kita bilang antum ahlu sunnah bilang apa? Tadi rahmat, ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mafhum ya rahmat khalas. Tapi tentu rahmat Allah sesuai dengan kemuliaannya dan sifat-sifatnya. Itu khalas, udah mafhumnya seperti itu makna hakikinya. Ya. Maka iradatul khair, keinginan untuk berbuat baik, ini makna hakiki, makna hakiki dari rahmat atau makna lazim dari rahmat? Lazim. Makna lazim ya? Lazim. Antum menyebutnya makna lazim. Setuju gak kalau Allah merahmati seseorang maka Allah akan menginginkan orang itu untuk baik gitu kan? Setuju gak itu? Setuju. Antum setuju. Dan kita memaknai rahmat Allah itu, kita katakan itu majaz. Antum setuju? Antum setuju. Lalu apa masalahnya? Kenapa kita tidak bersatu? Gitu. Kenapa kita tidak bersatu di bawah naungan partai yang mau didirikan ini? Ayo kita bersatulah. Enggak usah bercerai-berai. DKI reborn, ya. Kenapa? Ah, syubhat kan? Subhat bagi orang yang berilmu, ikhwan. Bagi yang tahu, subhat. Bagi yang enggak tahu, oh ya juga ya. Ngapain kita bertengkar, bercerai-berai? Ini masalah akarnya berbeda. Antum satukan, antum jadikan stek atau apalah namanya itu, enggak bisa, karena ini masalah akidah. Di ini malah antum tertalbiskan nanti jadinya. Karena asalnya akidah antum adalah memaknai sifat-sifat Allah sesuai zahir dari lughah. Khalas, selesai. Sementara mereka tahu itu lughah zahirnya seperti itu, tapi mereka mengingkarinya karena mereka mengkiaskan dengan makhluk. Kemudian demi menambal yang diingkari dan menutupnya, mereka ganti dengan tafsir bil lazim. Atau jangan terperdaya dengan penafsiran bil lazim yang itu benar secara kelaziman, tapi ada kebusukan di balik itu, ikhwan. Ada kesalahan di balik itu. Apa kesalahannya? Membatilkan makna hakiki dari lafal tersebut. Oke. Paham gak Alwi? Bingung? Ustaz, jadi intinya kalau misal kalau asy'ariyah misal kayak tadi rahmat, kalau dia langsung langsung ganti aja maknanya, diganti dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau ahlu sunnah dia tetap menetapkan maknanya rahmat, tapi ditafsirin lazimnya seperti ini. Iya, gitu. Iya. Ahlu sunnah atau salaf ketika menafsirkan suatu sifat Allah dengan tafsiran lazim, bukan tafsir hakiki makna, maka maksudnya Ahlussunnah itu tafsir bilazim, menafikan makna asli. Di sini rootnya, akarnya di sini, ikhwan. Maka kalau antum temukan seperti itu di antara salaf atau salafiyin atau ulama salaf atau ulama salafi yang menafsirkan suatu sifat Allah dengan kelaziman, itu tanpa maksud untuk mengubur makna hakiki dari lafal tersebut. Beda dengan ahlul bidah, ahlul ta'wil. Itu mereka memang langsung ke sana karena mereka tidak setuju dengan makna aslinya. Gitu. Sifat lainnya, fa'alu lima yurid. Dan kemudian misalnya ini, aino Allah Ta'ala memiliki mata, ya. Kita hakikikan itu. Tapi laisa kamitsli syai'. Makna aslinya khalas, mafhum lah. Kemudian misalnya orang-orang ahlul bid'ah mengatakan mata Allah Ta'ala sama dengan penglihatan Allah. Benar enggak sebenarnya? Ada benar enggak? Ya, apa salahnya kan? Keberadaan mata, dan apakah mata arti hakikinya adalah penglihatan? Bukan, mata-mata. Penglihatan. Tapi apakah konsekuensi dari keberadaan mata adalah penglihatan? Iya. Berarti mata Allah Ta'ala artinya adalah penglihatan Allah. Ini tafsir bil-lazim. Yang bagi mereka itu majaz. Karena untuk menghindari pemahaman hakiki ma'nawi. Tafsir bilazim. Kita menetapkan enggak bahwasanya Allah Ta'ala memiliki penglihatan? Apa bedanya masyarakat? Oh, sama aja udahlah, kita bersatu ya. Ayo, di bawah naungan payung demokrasi. Ah, gimana? Di sini subhatnya ya kawan. Kalau antum enggak punya ilmunya, ya antum terperdaya kelas. Udah ikutan jadinya. Langsung coblos besok. Okay. Gimana? Bedanya itu di perbedaan itu yang perbedaan esensi dan akar itu yang ditutup oleh mereka. Mereka seolah-olah memaknai itu dengan benar. Dan mereka merangkul kita supaya sama seperti mereka. Ada kesamaan, kita menetapkan Allah memiliki penglihatan sahih. Mereka menetapkan Allah memiliki penglihatan sahih juga. Tapi bedanya di mana? Akarnya. Antum menetapkan tafsir bilazim juga menetapkan hakiki dari mata Allah Ta'ala. Mereka menetapkan tafsir bilazim yang mereka sebut majaz, tapi mereka mengingkari Allah memiliki mata. Jahat ya? Jahat sebenarnya. Iya. Cuma mereka menafsirkan tangan Allah dengan apa? Kekuasaan Allah. Masuk akal gak ya? Masuk akal juga, karena memang ada dalam bahasa yang makna majaz begitu, tangan Allah, tangan sekekuasaan gitu loh. Ya. Lah terus apa bedanya sama antum? Kan cuma beda sedikit doang. Antum bilang Allah memiliki tangan. Kita enggak enak lah masa Allah memiliki tangan kayak makhluk aja gitu. Keawaman seseorang dan ketidakpernahan mereka belajar akan hal ini membuat mereka lebih condong ke itu, ke mazhab mereka ini. Ya, makanya salafiyun manapun yang enggak pernah mempelajari lebih dekat kepada ini, lebih detail kepada ini, itu akan menyetujui apa yang mereka ucapkan. Ya. Ceramah-ceramah mereka mulai ada. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka insyaallah ya. Ya, sebagian dari mereka memang bermaksud baik dari itu, memang bermaksud mentanzih Allah Ta'ala dari tashbih dan tamtsil dan semisalnya, betul. Cuman enggak cukup niatan baik untuk mentanzih, tapi harus kembali ke ilmu salaf. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau adalah ulama yang paling ulama di abad kesekian yang paling komprehensif dalam memahami mazhab salaf dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Udah ini baru segini loh, masya Allah. Makanya anak kan kemarin bilang pertemuan lalu, kita kan baca ini pertemuan lalu, udah baca nih sampai akhir. Ini panjang nih, nggak bisa anda jelaskan singkat karena lafal-lafalnya berat. Tapi antum udah paham belum? Paham jelas insya Allah, alhamdulillah. Ya. Aqsamul ma'iyatullah li khalqihi kita entarin dulu deh karena panjang lagi kan. Iya. Di sini kadang-kadang Anda bertabrakan dengan adanya dengan hasrat pengen khatamin kitab, ikhwan. Antara khatamin cepat. Tapi esensi banyak yang hilang gitu loh. Nikmatnya banyak yang hilang gitu loh. Tapi kalau lama kayak gini enggak habis-habis gitu loh. Ini kayak apa ngkhatamin Talhis Samawi itu kayak ngkhatamin Sahih Bukhari lamanya minta ampun gitu. Cuman memang kita perlu, pikir perlu pematangan, pemantapan gitu kalau bahasa Ibtanasnya tuh. Ya perlu. Ya alhamdulillah yang penting tuh anda paham dan paham. Iya. Iya, ini luar biasa sebenarnya apa ya? Mahal harganya karena langka. Karena langka pengajaran hal-hal seperti langka. Ya. Alhamdulillah kalau Allah berikan nikmatan pada anda dan juga antum makan hal ini gitu. Iya. Ya semoga apa yang anda jelaskan tadi bisa Allah Ta'ala berkahi dan sebarkan nanti supaya Ahlus Sunnah lebih paham. Karena sekarang ini kan dari LC-LC-nya, MA-MA-nya, dokter-dokternya itu mulai ada mereka menjelaskan subhat-subhat, maksudnya menaburkan subhat-subhat ke masyarakat awam. Nah kita ini masih banyak lebih sibuk di kadang sibuk di tahdzir, lebih sibuk di apa namanya perseteruan antara pemilu atau enggak gitu loh. Ya ya itu penting sih, cuman kenapa yang ini yang ada termaktub secara jamak di kitab-kitab kita ini ya itu enggak begitu di detail. Ya memang sih untuk banyak kalangan omni enggak bisa, mereka enggak mampu ke sana. Tapi minimal thalabul ilmnya gitu loh. Ya. Ya, ala kulli hal ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbanyak ya asatidzah yang menjelaskan hal-hal semisal ini. Tapi ya banyaknya asatidzah yang menjelaskan ini sesuai dengan banyaknya tulab yang menginginkan permasalahan materi ini gitu. Karena tulab-tulab kita pun belum tentu mereka mau, kecuali ketika ada perselisihan kuat antara Asy'ariyah dengan Salafiyin baru mau belajar gini. Dan baru gitu. Kayak gini. Jadi nunggu ada berantem dulu baru kita mau belajar. Jangan. Orang justru yang rata-rata berantem itu orang yang baru belajar atau belum belajar akhirnya baru nyadar mau belajar. Atau enggak mau belajar. Adapun yang udah belajar, oh ini, oh, udah tahu dia. Ya subhatnya seperti ini, dijelaskan. Begitu. Ini modal insyaallah buat kebaikan anak dan juga antum dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Baik. Apa? Roti lagi. Ah, apa? Assalamualaikum. Kayak di surat Az-Zariyat tandanya ini tangan di sini ditafsirkan lazim ya Ustaz. Coba bacain surat Az-Zariyat. Ada ayatnya enggak di surat? Oh itu anak nggak bisa jawab sekarang. Anak nggak bisa jawab. Soalnya ternyata yang nonton dikit. Gak apa-apa dikit. Karena bisa jadi Allah Ta'ala kirimkan malaikat atau Allah jadikan adanya jin-jin yang mendengarkan. Gak apa-apa. Yang nonton cuma 5 lihat, masya Allah. Tadi 2 dah. Udahlah anak-anak gudah kalau lu bikin ya gak apa-apa lah ya, cari pahala kita semoga tetap ikhlas lah mau berapa kek. Oke, kita cukup untuk Talhis Samawiyah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud.